Kami sungguh bersyukur karena memiliki Engkau ya Kristus Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari antara orang mati, Tuhan yang memberi kami kehidupan, Tuhan yang memberi kami kemenangan dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Dan itu begitu berharga bagi kami ya Allah, sehingga kami boleh bersekutu dengan Tuhan hari demi hari. Itulah kekuatan kami, itulah penghiburan kami ya Tuhan, di tengah-tengah segala perjuangan kami di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan kembali datang ke hadapan Tuhan, ke rumah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan seperti panggilan-Mu bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami rindu Tuhan, kebuka hati kami, buka pikiran kami kembali. Berikan kami hati yang hangat untuk berdekat dengan Tuhan. Sentuh hati kami yang terdalam ya Tuhan, dengan hati kami yang dingin, hati kami yang apatis, dibangkitkan oleh kasih Tuhan yang bersekutu dengan kami, satu dengan yang lainnya. Terpujilah Engkau ya Allah. Kami sungguh bersyukur karena persekutuan dengan Tuhan memberi kami kehangatan, memberi kami kekuatan, memberi kami kasih yang tak pernah pudar seumur hidup kami. Dengar seluruh doa kami Bapa, berfirmanlah kepada kami, berkata-katalah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Hanya demi Tuhan Yesus, Tuhan penebus kami, yang datang untuk bersekutu dengan kami. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari Bapak sekalian, kita membuka firman Tuhan. Mari kita lihat di kitab 1 Korintus. Satu Korintus pasal yang ke-15, kita akan membaca ayat yang ke-58. Kita akan membaca 57 dan 58, maksud saya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 dan 58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 hingga yang ke-58. Yang 57 silakan yang wanita, yang ibu-ibu, yang putri yang membacakannya. Karena yang wanita yang pertama kali jatuh dalam dosa. Nanti yang ke-58 ya, kita baca yang laki-laki ya, yang ikut-ikutan berdosa karena terlalu sayang ya, jadi lupa diri gitu kan. Jadi yang silakan yang wanita membaca yang 57, nanti yang pria 58, yang wanita lebih dahulu. 2, 3. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang berjuang keras, yang berusaha dalam anugerah Tuhan, menjadikan firman itu bagian hidup kita yang kita kerjakan, bukan hanya membaca ataupun mendengarkan firman. Bapak sekalian, Tuhan itu waktu menciptakan malaikat, kemudian menciptakan manusia, itu satu kerinduannya adalah dia bisa bersekutu dengan ciptaannya. Itu adalah kerinduan hati Tuhan yang mendalam. Itu adalah kemauan Tuhan waktu dia menciptakan ciptaan. Kalau tidak begitu, dia tidak perlu menciptakan ciptaan. Itulah memang menjadi satu bagian yang tak terpisahkan di dalam Tritunggal Allah kita. Selalu bersekutu satu dengan yang lainnya. Sehingga waktu dia menciptakan malaikat, menciptakan manusia, kerinduan pun sama. Dia ingin bersekutu dengan manusia. Karena itulah malaikat-malaikat melayani dia, dekat dengan dia. Ya. Waktu dia menciptakan Adam dan kemudian Hawa. Juga sama kita lihat bukan? Tuhanlah yang datang kepada Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Untuk apa? Untuk kongko-kongko. Yeah. Untuk bercakap-cakap. Untuk bersekutu dengan manusia. Ciptaannya. Luar biasa Tuhan kita itu. Ada satu rasa keintiman yang diinginkan oleh Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Yaitu supaya bisa bersekutu dengan dia. Adam dan Hawa tiap hari itu dikunjungi oleh Tuhan. Bayangkan, Tuhanlah yang aktif datang kepada mereka untuk bersekutu, berbincang-bincang dengan mereka, berkata-kata dengan mereka. Dan persekutuan itu menjadi rusak pada waktu manusia tidak menghargai indahnya bersekutu dengan Tuhan. Pada waktu manusia tidak lagi melihat intimnya, pentingnya bersekutu dengan Tuhan sebagai satu waktu yang begitu menyenangkan, maka persekutuan itu menjadi hambar. Waktu manusia tidak lagi menghargai kehadiran Tuhan dalam hidup mereka, maka mereka mulai mencari hal yang lainnya. Makanya waktu iblis datang menggoda mereka, khususnya kepada wanita yang tadi, ya, Hawa, ya, yang lebih gampang mungkin dibujuk, ya, yang lebih main perasaan, gitu ya, yang lebih melihat segala sesuatu bukan dengan mata atau apa, tapi dengan kuping, gitu ya. Ya lebih, makanya suka dibohong-bohongin kan perempuan itu. Ya. Itu laki-laki sudah tahu hidung belang, di ngomong-ngomongin tetap aja percaya lagi. Karena kupingnya kelemahannya. Nah, iblis tahu itu. Makanya dia masuk melalui pintu kelemahannya adalah wanita itu. Dan akhirnya dia benar. Ya, dia melanggar perintah Tuhan. Dia ikuti suara setan. Dia pengaruhi laki-laki Adam yang begitu sayang gitu ya. Sampai akhirnya sama-sama ikut jatuh dalam dosa melawan Tuhan. Nah mulai hari itulah persekutuan dengan Tuhan itu menjadi terputus, terhambat, hancur, berantakan. Hal-hal yang indah yang dulu dibangun oleh Tuhan bersama dengan mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena mereka tidak menghargai persekutuan dengan Tuhan, akhirnya mereka lebih memilih suara yang lainnya, suara setan. Dan pecahlah persekutuan itu. Mulai hari itu, waktu Tuhan tidak lagi bersekutu dengan mereka, dan mereka tidak lagi ingin bersekutu dengan Tuhan. Wah, masalah masuk ke tengah-tengah hidup mereka. Ya. Tidak percaya lagi, saling tidak percaya. Kan lihat Adam dan Hawa, ya, yang tadinya begitu intim, begitu dekat. Sekarang mereka saling tidak percaya. Mereka saling menuduh satu sama yang lain. Mereka menutupi ketelanjangan mereka. Yang tadinya itu enggak rasa pikiran apa-apa. Tidak ada pikiran Victor. Ya, enggak ada pikiran yang jahat-jahat. Enggak ada. Polos, bersih, tulus. Tapi itu semua hilang. Pada waktu mereka tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Dan kehilangan persekutuan dengan Tuhan yang intim. Mereka kehilangan kepekaan akan kebersamaan dengan Tuhan. Pada waktu hati mereka sudah inginkan yang lain selain Tuhan. Maka kita lihat di hukumnya Tuhan yang pertama, 10 hukum Tuhan itu Tuhan ingatkan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena itu adalah kejijikan yang memuakkan di mata Tuhan. Tuhan tidak suka kita ada hal yang lain di hati kita. Tuhan tidak suka di hati kita itu ada yang lain selain dia. Itu adalah Tuhan kita yang mengasihi kita. Karena itulah waktu itu setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka kehilangan hal yang paling penting, yang paling esensi. Dan mulai hari itu, waktu Tuhan tidak lagi bersama dengan mereka dan mereka tidak ingin bersama dengan Tuhan, maka pembunuhan pun terjadi. Ya, ada Kain, ada Habel yang pembunuhan terjadi, perselisihan, kebencian dan hal-hal yang lain itu mulai terjadi. Karena kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, waktu kita tidak lagi ingin bersekutu dengan Tuhan, seperti yang diputuskan oleh Adam dan Hawa itu di Taman Eden, maka mungkin itu adalah awal di mana kita, hati kita itu tidak lagi merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah hidup kita. Kita mungkin akan merasa Tuhan begitu jauh dari kita. Padahal Tuhan itu mungkin tiap hari datang sama ke kita. Tapi kita selalu merasa kok Tuhan jauh dari kita. Apalagi zaman sekarang, zaman perjanjian baru. Di mana Tuhan ada di hati kita. Dia hadir bersama dengan kita, ada di jiwa kita. Ada dalam diri kita. Dia menjadikan tubuh kita itu adalah menjadi baitnya dia, tempat kehadirannya dia. Bayangkan. Begitu dekat dia ada di hati kita. Tapi kenapa kita selalu merasa Tuhan begitu jauh dari kita. Bukan Tuhan yang jauh. Tapi kitalah yang menjauhkan diri dari Tuhan. Dan kita merasa begitu kering. Kita merasa begitu kosong. Kita merasa kita kok gak ada apa-apa ya. Padahal berkat Tuhan limpah dalam hidup kita. Padahal kita merasakan kebaikan Tuhan begitu banyak. Tapi kita merasa kok Tuhan jauh dari hidup kita. Mungkin kita mulai sudah tidak ada waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita mungkin hari-hari kita, tiap hari kita bangun, kita begitu tergesa-gesa, langsung pergi bekerja. Takut macet, takut apa, lupa lagi berdoa. Ya, mungkin gosok gigi pun lupa kita, saking buru-burunya, apalagi baca kitab, apalagi melenungkan dengan waktu yang tenang. Bersekutu dengan Tuhan, kita mungkin sudah tidak punya waktu itu lagi. Maka kita kerja, capek, tapi hati lebih capek lagi, karena gersang. Tidak ada kehadiran Tuhan. Kita tidak merasakan sesuatu yang enak, nyaman di perasaan kita. Padahal manusia hidup itu yang namanya merasa, perasaan, emosi itu adalah porsi yang penting sekali. Betul enggak? Kalau kita mulai hari dengan perasaan yang tidak enak, perasaan itu satu hari itu enggak enak gitu. Ya. Tamu datang, pelanggan datang, rasanya kita tidak ada sukacita. Kita tidak bisa melayani mereka dengan begitu nyaman. Kita tak bisa berkongko-kongko dengan mereka dengan begitu emosi yang nyaman, emosi yang positif. Nah, kita kehilangan itu. Nah, itu adalah kunci yang kita hilang. Mengapa? Karena kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan Allah kita. Tuhan itu ingin bersekutu dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Dia mencari kita. Dia selalu bersama dengan kita. Dia ada di hati kita, mengutuk-ngutuk kita. Itu hal yang penting. Dulu itu, waktu saya sama istri, kita punya anak, gitu ya. Kita tidak pakai ada suster, nah ada. Ya. Kita ingin namanya anak itu ya, kita yang melahirkan, kita yang urus sendiri. Makanya kita bagi waktu, kami bagi waktu berdua. Saya itu kalau tidur gampang, istri saya agak susah kalau tidur. Makanya sayalah yang jaga sip malamnya yang kedua. Gitu ya. Karena kalau dia tidur, kalau bangun, nggak bisa tidur lagi. Kalau saya bangun, tidur lagi masih bisa. Ya, orang misi kan ya, masih tidur di mana-mana bisa dengan dia. Ya. Makanya saya lah tidur duluan, nanti tengah malam dia bangunkan saya tidur. Saya yang jaga anak saya. Kita jaga berdua. Kita jaga dengan cara itu anak belum minta susu, kita udah kasih susu duluan. Ya, jadi dia enggak pernah nangis tuh. Anak saya pernah minta susu. Sebelum dia kencing, kita udah tahu kencing duluan. Kalau langsung bawa kencing. Enggak pernah kencing ngompol di ranjang. Nah, kita kasih dia ranjang kecil sendiri, nggak pernah tidur sama kita, dilatih dari kecil begitu. Nah, kita jaga, kita urus berdua, apa-apa berdua. Jadi gendong, jadi ada rasa kedekatannya enak gitu. Ya. Bisa gendong anak bayi kita itu, sentuhannya itu, ya aduh rasanya nyaman sekali. Itu kalau dia sudah besar, kita kehilangan momen itu, rugi Bapak sekalian. Maka kalau di mall saya lihat ada suami istri masih muda, anaknya digendong sama suster, saya rasa dia sayang. Saya itu gelengin kepala, sayang dia kehilangan momentum penting bersama anak itu. Ya. Kalau kita lagi gak ada, lagi kerja, ya suster yang urus gak apa-apa. Ini di mall, ada berdua, tetap suster yang jaga. Aduh sayang, ya gak tahu rasanya punya anak itu indahnya seperti apa, bisa sentuh gitu. Ya. Maka saya itu yang, tiap hari kita berdua itu yang sentuhan sama anak kita, dari bayi, ya dari gak bisa apa-apa, kita tahu semua ikutin. Wah rasanya itu enak sekali, nyaman. Ya. Tapi anak saya itu aktif. Orangnya itu aktif sekali, makin besar gitu ya. Dari kecil udah bisa mulai jalan, wah sudah aktif. Wah lari sini, wah susah dikontrol. Kita kepengen bersekutu dengan dia, duduk yang di pangkuan, dia hanya duduk sebentar, cucu dia itu berdiri, nah lari lagi. Aduh, kita kepengen rasanya tuh enak bisa bersekutu gitu ya. Ya di pangku, elus-elus, enak, nyaman. Dia gak mau, hanya tahan sebentar, cucu, lari lagi. Makanya waktu masuk TK, IPK itu ya, itu gurunya merasa ini anak ada kelainan. Katanya mungkin autis nih katanya. Karena gak peduli apa-apa pun sih. Saya bilang, aduh ini anak kita urus dari bayi. kita yang tahu daripada lu, gitu ngerti. Enak aja ngomong gitu ngerti. Memang modelnya begitu gitu ngerti. Akhirnya ya udah disuruh ke IPK konseling. Ya udahlah disuruh gitu ya kita nih. Konselingin lah coba lihat. Enggak ada apa-apa emang. Yuk kita yang kenal dari bayi kita yang urus bukan orang lain urus gitu kan. Ya sudah masuk. Makin besar namun makin tenang ya. Ini enggak ada masa-masanya kan. Waktu SMP, nah waktu udah SMP gitu ya, sudah bisa enak nih duduk tenang sama kita ya. SD waktu udah gede-gede udah mulai bisa. Karena waktu kecil-kecil wah aktif, wah lari sama semua diurusin gitu kan. SD, SMP, udah mulai bersama kita. SMA apalagi dah, sudah bisa di pangkuan sama saya, ya main-main berguling-gulingan di ranjang gitu ya. Udah SMA padahal. Jadi, wah, kita itu karena kita dari kecil itu ya, kita itu bersekutu. Ya. Kita itu merasa nyaman ya, kita merasa enak. Dari bayi itu ya yang banyak gendong saya karena gemuk, minum susunya kuat kan. Jadi gemuk, istri saya enggak kuat, wah pegal tangannya. Tapi saya yang gendong gitu ngerti. Makanya saya itu dia sama saya itu ya jauh lebih dekat. Ngerti? Ngomong apa pasti diturutin. Wah, pasti ini apa? Karena kedekatan hubungan. Persekutuan itu begitu menyenangkan, begitu enak gitu ngerti. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang Tuhan juga inginkan dari kita. Ya, kalau kita jadi orang tua yang kepengen bersekutu dengan anak, yang merasa nyaman dengan anak, kita akan mengerti hati Bapak waktu dia ingin kita bersekutu sama dia. Saya percaya waktu Tuhan menciptakan keluarga di tengah-tengah dunia, itu menjadi bayang-bayang dari kita sebagai keluarga Tuhan. Di mana Tuhan adalah Bapak, kita adalah anak. Bagaimana hati kita dengan anak kita? Itulah hati Bapak kepada kita sebagai anaknya. Nah, orang-orang tua yang mengerti itu akan sangat mengerti hati Bapak. Waktu kita punya anak, kita mengasuh mereka, rindu hati kita mereka seperti apa dan dekat dengan kita. Saya percaya kita akan mengerti hati Bapak kepada kita waktu dia ingin kita juga dekat sama dia. Oh, sekalian. Ya, banyak orang tua kan udah tua gitu ya, suka menyesal kenapa enggak dekat sama anak. Ya. Anak juga enggak mendengar, berantem terus gitu ya. Orang tua kayak anak kayak musuhan gitu. Aduh, kan sedih sekali. Padahal itu satu hal yang harusnya sumber persekutuan kita datang dari keluarga kita. Tapi kita kehilangan hal-hal seperti itu. Mengapa? Karena kita tidak menikmati persekutuan satu dengan yang lain di tengah-tengah keluarga kita. Istri saya itu bilang begini, anakmu itu ya tidak anggap kamu papanya seperti anggap kamu temannya. Dan itu yang terbaik. Itu yang harus begitu. Saya lebih senang saya sama anak saya itu ya adalah seperti teman. Gitu, gitu. Itu hal yang indah. Supaya sampai kapanpun kita seperti teman. Bersama-sama seperti teman. Sampai sekarang. Udah tamat SMA, udah kuliah. Kita masih tetap sebagai teman. Itu bisa bercakap-cakap, bisa apapun juga. Itu hal yang indah. Persekutuan, Bapak sekalian. Kita kadang-kadang memasang wibawa orang tua. Galak. Kita kehilangan anak kita. Betul tidak? Banyak orang tua itu yang merasa dia orang tua. Tak ada salah. Dia yang selalu benar. Jadi dia anaknya itu semua ditekan-tekan. Akhirnya banyak orang tua kehilangan anaknya. Karena apa? Karena tidak ingin bersekutu dengan anak. Tapi menjadikan anak ataupun dirinya itu sebagai satu tembok besar yang ada jabatannya. Kan tidak, Bapak sekalian. Nah, Tuhan inginkan kita juga sama. Nah, ada tembok. Waktu Yesus Tuhan mati di kayu salib, Bapak sekalian, semua tembok-tembok itu sudah dihancurkan. Yang ada itu adalah perasaan bersekutu. Ya, perasaan yang nyaman. Emosi yang tertata rapi. Seperti buku-buku di perpustakaan. Ditertata rapi, begitu indah, begitu nyaman. Itu yang Tuhan perbuat di dalam hati, di dalam jiwa kita, di dalam batin kita. Kalau kita ingin bersekutu bersama-sama dengan Dia, Bapak sekalian. Nah, kadang-kadang ya Tuhan itu mungkin sedih juga, gitu ya. Seperti kita juga sedih kalau lihat anak kita momennya menjauh dari kita, ya tidak ingin dekat dengan kita. Memang kita sadar ya sebagai orang tua ada satu masa di mana anak itu harus keluar dari rumah. Betul enggak? Keluar dari rumah dan harus berkarya sendiri. Itu ada masanya. Makanya saya bilang orang tua yang anak masih kecil-kecil ya, nama urusin gitu ya. Lahirin sih mau ya sampai setengah lusin lahir, tapi kagak mau urus gitu ya. Orang lain yang urus. Waduh, rugi. Satu hari waktu dia anak sudah dewasa, dia akan merasakan satu kehilangan hubungan emosional. Akan kehilangan hubungan persekutuan yang indah. Yang tak akan pernah terulang lagi seumur hidup kita. Hanya satu kali terjadi, Bapak sekalian. Kalau hanya satu kali terjadi, momentum-momentum seperti itu, pakailah dengan baik-baik. Kadang-kadang kita merasa kalau suster itu nak urus anak kita kalau lagi di mall, kita merasa kita udah gaji dia, kok nganggur dia, enak bener, ya kan? Gara-gara uang secuil itu, waduh, kita kehilangan momentum-momentum berharga bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, Tuhan juga begitu, Bapak sekalian. Tuhan itu ingin bersekutu dengan kita begitu berharga. Dan kita begitu berharga sampai Tuhan itu mengorbankan segala-galanya untuk kita. Bahkan Tuhan Yesus pun berkorban di atas kayu salib, memberikan nyawanya. Karena apa? Karena Tuhan ingin kembali bersekutu dengan kita. Bayangkan, kita yang berdosa, yang melawan dia, kita yang meninggalkan Tuhan, sekarang Tuhan datang kembali untuk mencari kita. Dan dia korbankan nyawanya supaya kita bisa kembali bersekutu dengan dia. Bayangkan, ini progresif Tuhan itu luar biasa. Dialah yang berinisiatif untuk bersekutu dengan kita. Dialah yang memberikan dirinya sebagai satu tanda perjanjian untuk kita. Kita mengingkarinya, kita kehilangan kuasa perjanjian itu. Tapi akhirnya Tuhan datang kembali ke kita. Bahkan lebih dahsyat, dia langsung datang mencari kita. Dulu kamu, engkau melawan saya. Dulu kamu itu tidak menghargai persekutuan dengan saya. Tapi ya sudahlah, saya datang kembali ke kamu. Aku datang kembali mencari kamu. Ayo kembali bersekutu dengan aku. Tapi ada dosa yang menghalanginya. Sehingga dosa itu mesti dibereskan oleh kematian Tuhan Yesus. Supaya kita bisa bersekutu kembali. Makanya waktu kita di dalam Kristus, waktu Roh Kudus bekerja di hati kita, kan pertama yang dibenahin dalam hati kita itu apa? Ada satu hati untuk menerima Tuhan datang bersekutu dengan kita. Betul enggak? Ya kan? Ini dibenahi kembali ini. Ini seperti diservis ulang. Apa yang dulu hilang, memori itu sudah hang, sudah habis, ini diinstal ulang. Itu diperbaiki lagi oleh Roh Kudus di hati kita, yang terus mendorong-dorong kita, yang terus membimbing-bimbing kita, supaya kita diarahkan untuk bersekutu dengan Tuhan. Itu hal yang indah. Papa saya itu orangnya sangat keras. Kerasnya luar biasa. Pekerja keras juga. Nah, saya itu dari kecil sampai besar itu ya, dia didik keras, sangat keras, luar biasa gitu. Seperti di Shaolin gitu. Saya itu boleh dikatakan bisa jalan kaki ini, kaki bisa jalan dari anak masih TK gitu ya, masih baru bisa jalan. Sudah disuruh diajar sama papa saya kerja angkat barang yang lebih besar daripada badan saya. Oh, itu dari kecil sudah dilatih. Oh, sampai besar-besar. Papa saya itu orang keras. Orang seperti papa saya itu ya, saking kerasnya, itu kayaknya kalau mau percaya Tuhan Yesus, susah banget gitu. Susah banget. Tapi waktu saya percaya Tuhan Yesus, dalam satu masa dalam hidup saya di kelas 3 SMP, saya mulai mendoakan papa saya, ya, mendoakan keluarga saya. Saya mulai berbicara-bicara sama mereka, apa adanya yang sebisanya saya waktu itu. Mendoakan mereka. Gitu. Kemudian ini, singkat cerita, udah masuk ke zaman sekarang gitu ya, dari zaman dulu itu kan. Papa saya suatu hari dia percaya Tuhan Yesus. Waktu dia percaya Tuhan Yesus, Bapak sekalian, saya itu lihat papa saya yang orangnya keras itu tiap hari baca Alkitab gitu. Saya itu sampai ini apa mimpi apa enggak ya? Sampai kurang yakin gitu. Nah, itu kan kelemahan kita begitu ya. Tuhan tolonglah selamatkan, udah selamat kita bingung. Ini benar enggak ya? Gitu kan? Ya, ini kuasa Tuhan betulkah? Nah, kita kan suka begitu tuh kan. Saya juga begitu tuh. Ini kok luar biasa ya. Itulah saya tuh mimpi gitu loh. Papa yang begitu keras, yang dulu menentang Kristen, sekarang itu baca Alkitab rutin. Kalau doa itu lama sebelum makan itu ngerti. Kita kalau doa kan udah sering-sering doa tuh makan cepat sekali. Udah makan. Nah, tahu ngomong apa tadi itu. Tapi itu papa begitu lama dia berdoa sebelum makan, ngerti. Ya. Tapi itu luar biasa. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Yang pertama didorong oleh Roh Kudus adalah kerinduan ada hati bersekutu dengan Tuhan. Ini yang saya lihat. Ini yang terjadi. Kan kita dulu juga pertama begitu, bukan Bapak Ibu sekalian? Benar enggak? Waktu pertama kali Tuhan menjamah hati kita, pertama kali kita menangis dengan air mata yang pertama itu, kan hati kita menggebu-gebu. Hati kita begitu dekat dengan Tuhan. Dan kita waktu dekat dengan Tuhan, kita merasakan semuanya itu enteng. Betul enggak? Betul enggak? Semuanya seolah-olah enggak ada masalah. Ada kesulitan, kita melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Kacamata yang begitu enteng, begitu positif, begitu nyaman, begitu damai hati kita. Nah, kita kangen kehilangan hal-hal seperti itu dalam hidup kita sekarang. Karena kita mungkin tidak lagi bersekutu dengan Tuhan itu. Ya. Kita sudah mungkin kehilangan kedekatan dengan Tuhan kita. Kita mungkin sudah kehilangan kasih-Nya dalam hati kita, hilang dari hidup kita. Saya itu punya pembantu dari Jawa Tengah. Waktu dia ikut saya itu ya masih kecil, paling-palingnya umur 16 kali ya. Ikut sampai umur 20-an, lama. Nah, kalau dia lagi puasa gitu ya, satu hari dia puasa, saya tanya, "Kamu puasa buat apa? Apa sih tujuannya puasa?" Dia bilang, "Oh, ya supaya ini loh, menggugurkan dosa-dosa kan? Dosa digugurkan waktu dosa, waktu puasa kan? Enak benar kan? Digugurkan semua, jadi nanti bersih lagi seperti anak bayi." Gitu, gitu. Bersih lagi. Oh, saya bilang gitu. Kalau begitu, misalnya kita berpuasa, terus dosa kita terus kita gugurkan, berarti Tuhan itu bisa disogok dong, kan? Oh, kalau saya begini Tuhan berpuasa, maka dosaku dia langsung gugur ya, kan? Tuhan kok bisa diatur sama kita begitu? Berarti Tuhan bisa disogok dong kayak itu pejabat-pejabat kita Indonesia ini. Dia, oh iya dong, kalau di Kristen saya bilang, enggak bisa gitu. Tuhan enggak bisa disogok. Kalau mau Tuhan mau kita diampuni dosanya oleh Tuhan, harus pakai caranya Tuhan. Oh ya, apa itu Pak? Nah, saya cerita. Nah, terus dia goncang tuh, goncang ya dia. Bingung dia sekarang, wah oh, sangat dia bingung. Suatu hari dia percaya Tuhan Yesus. Saya doakan dia. Dia mau ikut ya, saya doakan dia doa terima Tuhan Yesus. Terus sama istri saya dia ke GKI Greenfield tuh. Oh kan dekat kan kebaktiannya. Nah, kemudian itu ya, yang saya lihat itu begitu menarik adalah, kan dulu kan rajin sembahyang tuh. Kan orang muslim kan sembahyang lebih rajin dari kita kan. Ya. 5 kali 1 hari. Sekarang, dulu tuh sembahyang rajin kan pakai itu putih-putih semua tuh loh, ya yang wah ditutup habis semua, wah saya kan kalau lihat lewat, wah dia lagi sembahyang, nah bani suruh dia buka pagar kan, kita buka pagar sendiri jadinya, karena lagi sembahyang dia. Sekarang waktu udah percaya Yesus itu ya, saya lihat dia jam sembahyang 5 kali itu diganti baca kitab, ya 5 kali itu sang baca kitab 5 kali, kita aja 1 kali belum tuh ada, dia sekarang 5 kali itu baca kitab. Karena dia sudah biasa, ini kali, ini jam, ini mesti sembahyang. Sekarang dia itu diisi dengan baca Alkitab, berdoa sendiri. Jadi saya kalau lihat lewat di kamarnya, mau suruh dia buka kamar, lihat lagi baca Alkitab, lagi doa, jadi sungkan, buka pagar sendiri kita jadinya. Gak apa-apa kan? Nah ini loh, ya. Orang itu, waktu Tuhan bekerja di hati kita, yang dibenahi oleh Tuhan itu adalah hati kita yang terdalam. Kebutuhan, kekuatan kita yang terdalam. Yaitu, untuk dekat dengan dia. Itu yang dorongan pertama dari Tuhan begitu. Ya. Kalau orang sudah dekat dengan dia, Bapak sekalian, kita itu ya, rasanya itu kehilangan sesuatu kalau kita tidak berbincang-bincang dengan Tuhan. Betul gak? Ya, kalau kita suami istri dekat, kalau nak ngomong itu ya, rasanya piye gitu kan. Ya. Kan ngomong nah mesti kalau ada yang ada maunya, baru ngomong ya kan. Nah, kalau hubungan tak baik itu ya, ada maunya baru ngomong. Ya, kalau hubungan baik itu ya enggak perlu ada mau-mau, pasti ngomong terus gitu. Ya enggak apa-apa, karena hubungan baik. Kalau hubungan baik enggak ngomong bagaimana gitu ya. Itu enggak baik namanya hubungan. Hubungan baik itu ya enggak perlu ada maunya, paling akan ngomong terus. Komunikasi, ada aja yang diceritakan. Betul enggak? Nah, kita dengan teman juga begitu. Teman baik itu, nah mesti kalau mau cuan, ya, mau untung dari dia baru ngomong. Betul enggak? Tapi dalam kondisi apapun, kita bisa berbagi hati, bisa berbagi emosi, bisa berbagi perasaan kita. Karena dekat, intim. Nah, dengan Tuhan juga begitu, Bapak sekalian. Ya, hubungan yang baik dengan Tuhan itu, menjadikan Tuhan itu menjadi sahabat kita sehari-hari. Makanya ada lagu bukan? Yesus itu sahabat kita yang sejati. Ya kan? Dia bukan hanya Tuhan, bukan hanya guru kita, dia bukan hanya pembimbing kita, tapi dia adalah juga sahabat teman kita sehari-hari. Yang dimanapun kita pergi, kita bisa ngomong-ngomong sama dia, Bapak sekalian. Bisa. Ya, waktu kita nyetir mobil, ya gelap-gelap malam-malam, gitu ya, agak khawatir kan kondisi Jakarta kengang serem juga kan. macet serem, nak macet kita punya serem juga. Kenapa nak macet ini? Ada apa yang terjadi? Bahkan kita takut. Nah, kita bisa sambil nyetir-nyetir bisa berkata-kata, Tuhan ini hati agak takut, tolongin, tolonglah supaya kasih kekuatan. Nah, kan indah bersekutu dengan Tuhan. Ya? Kalau kita tidak biasa dekat dengan Tuhan, kita mungkin akan susah ngomong-ngomong sama Tuhan. Karena tidak dekat soalnya. Hanya orang dekat dengan Tuhan, yang bersekutu dengan Tuhan terbiasa, itu tak perlu hanya datang ke Tuhan kalau ada perlunya. Tidak perlu. Dia bisa ngomong sama Tuhan anytime, anywhere. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun kita bisa ngomong-ngomong, berbincang-bincang. Itu ada satu kenyamanan yang luar biasa. Itu yang Tuhan janjikan waktu Natal pertama itu. Immanuel, aku berserta kamu. Kalau kita orang Kristen menangkap ini sebagai kunci hidup kita, ini sebenarnya yang paling berharga. Tuhan berserta dengan kita. Ini paling berharga dari segala-galanya. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Bayangkan, dia menjadi milik kita. Dia menjadi bagian kita. Nah, ada pantangannya, dia ada bersama dengan kita. Dulu kita waktu belum percaya Tuhan itu kan, kita itu ya, kadang-kadang takut disantet, takut diguna-guna, takut ada musibah, takut ada masalah, pakai dukun, ya. Nanti dukun kasih jimat, ya, supaya kita merasa nyaman, ada yang menyertai, gitu kan ya. Ya. Kita manusia selalu begitu, merasa lebih nyaman kalau ada yang menyertai. Nah, dulu waktu saya belum percaya Tuhan juga begitu, ya. Kalau saya diutus oleh papa saya ke kota lain untuk belanja, beli-beli barang kan buka toko kan. Jadi saya pergi ke kota lain, nah bawa uang kan, dulu kan ATM-ATM enggak ada waktu masih tahun berapa itu kan. Jadi saya dikasih uang banyak nih, suruh belanja, dipesan apa-apa-apa. Jadi saya pergi naik bus, dikasih jimat. Wah, itu merah besar gitu. Terus dipesenin, kalau sudah sampai di terminal di kota itu, bangunkan dia. Dato, bangun toh, sudah sampai nih toh. Harus bangunkan. Mungkin dia waktu kena bus itu angin-angin sepoi-sepoi ketiduran. Bangunkan. Jadi saya selalu begitu, kalau sampai di terminal di kota lain itu untuk belanja, udah mau turun bus, pelan-pelan kan takut orang itu. Dato, bangun toh, udah sampai nih toh, jagain ya. Banyak duit nih, banyak duit. Dulu begitu. Terus belanja-belanja, wah barangnya aman-aman sih, yang aman, ya. Nggak terjadi apa-apa gitu, wah barang banyak gitu. Nah, tapi ini ada pantangannya. Kalau masuk toilet, harus dikeluarkan. Dia nggak tahan bau-bauan. Ya, nanti hilang kuasanya, mesti isi ulang lagi. Gitu. Mesti ke dukun isi ulang lagi, apa-apa gitu. Kayak kita punya SIM card gitu, isi ulang. Wah, jadi ada banyak pantangan, jadi kita pusing. Jadi saya pusing. Ini kalau mau kesini boleh nggak ya? Jadi saya bingung, ini mau di boleh apa nggak boleh? Jadi liatin dia ini boleh apa nggak boleh? Ini masuk kesini apa nggak boleh? Wah, pusing, stres. Ada dia bikin saya stres malah. Nah, waktu udah percaya Tuhan Yesus, kan kita tidak perlu apa-apa, benar nggak? Karena jimat terbesar itu ada di hati kita, ya? Nggak ada pantangannya, ya. Hanya kita tidak boleh buat dosa, ya, hanya itu saja, gitu. Ya, supaya kita tidak kehilangan kepekaan, kita tidak kehilangan sukacita, kita tidak kehilangan persekutuan dengan Dia. Ini yang menjadi modal hidup kita kalau sekalian. Ya, di tengah-tengah dunia yang kalau kita keluar rumah tidak ada jaminan keamanan, kan Tuhan beserta kita adalah jaminan yang paling baik, betul tidak? Ya, kita itu kalau kemana-mana tidak ada jaminan loh. Jangan pikir ya, kalau kita udah keluar rumah semua pasti aman. Semua manusia kalau udah keluar dari rumah, apa yang terjadi, gak ada yang tahu. Betul gak? Satu hari itu saya bawa mobil. Terus sampai di persimpangan Coca-Cola. Kan waktu itu lagi acara, ada acara misi. Jadi waktu lagi di Coca-Cola itu ya, persimpangan Coca-Cola, jadi kan panjang. Labu merah panjang, jadi macet panjang. Jadi kan ada acara misi, jadi kan saya SMS nih. Kontak-kontak semua teman-teman, ingat-ingat macam-macam. Itu maling kelihatan HP saya. Ngerti? Memang mata maling tuh hebat lah. Ngerti? Dia bisa tahu kita lagi, padahal di bawah, tahu juga dia. Wah, langsung di samping saya tuh dikedor kaca. Minta HP. So, di depan saya tuh ya, ada pakai pistol. Gitu. Ini pistol sungguh apa enggak, saya juga gak tahu. Ngerti? Pokoknya dia arah ke sini, isilah saya gatal-gatal gitu. Ngerti? Ya. Terus belakang itu, ada yang gedor-gedor, tiga orang, satu belakang judul, satu samping, satu ini. Waduh, tapi nggak tahu kenapa saya ada rasa ini nggak ditembak lah, nggak akan ditembak. Jadi saya klakson, saya langsung tekan klakson, panjong sekali pokoknya. Mereka itu langsung terus saya dengan suaranya sialan, itu mereka pergi. Jadi, waduh, ya itu luar biasa gitu ya. Tapi itu nggak boleh ditiru, karena bisa aja kita ditembak langsung. Tapi itu untuk kali itu, hanya satu-satu kali itu yang tak terulang, saya ada rasa ini nggak apa-apa, nggak akan ditembak lah, mungkin posisi pistol bohong-bohongan rakitan doang nih. Ada rasa di hati waktu itu saja, tak berani ulang lain kali. Jadi, karena setelah itu saya besok saya ke bengkel, tolong digelapin kacanya, nggak boleh diulang lagi, hanya untuk kali itu Bapak sekali. Nah itulah saya waktu merasakan ini Tuhan, penyertaan Tuhan itu indah, betul nggak? Amin. Iya, waktu kita keluar dari rumah Bapak sekalian, tak ada jaminan apapun juga, hanya ada Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, ya itu membuat kita itu aman, ya, nyaman, tenang, apapun juga yang terjadi. Makanya janji Tuhan di hari Natal pertama, Immanuel, kita seringkali lupa itu, padahal itu adalah hal yang pertama. Itu adalah hal di mana Tuhan pertama kali datang ke kita dengan serius. Tuhan datang dan dia berkata, ini Kristus, ini Immanuel. Pertama kali nanti mulai hari itu, Tuhan berserta dengan kita, berserta dengan kita, kalian semua. Nah ini yang Tuhan janji untuk kita. Makanya marilah kita, ya, di zaman perjanjian baru ini, nah sama seperti dulu waktu perjanjian lama, di mana manusia tak berdaya dengan kekuatannya. Hari ini Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita tidak berdaya, kita dikungkung oleh banyak kelemahan-kelemahan kita. Tuhan kasih kita Roh Kudus di hati kita, ya, jimat besar terbesar itu, ya, di hati kita. Dialah yang menolong kita, yang tak mampu menjadi mampu, yang tak bisa menjadi bisa, untuk bersekutu dengan Tuhan dan dekat dengan Tuhan. Dan kita sudah alami pribadi, bukan dulu, ya, kita sudah melihat orang-orang yang waktu mulai percaya Tuhan itu luar biasa, ya. Waktu orang-orang baru percaya Tuhan, mereka bersekutu, mereka bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus dengan begitu gampang, ya, dengan begitu menggebu-gebu, begitu semangat, nggak ada pernah pikir resiko apapun juga. Kita yang sudah lama-lama terlalu banyak pikir resikonya, sehingga kita tak pernah buat apa-apa untuk Tuhan, betul nggak? Ya. Tapi orang-orang yang percaya pertama, kita yang percaya pertama dulu, waktu Tuhan menguasai kita, waktu kita dekat dengan Tuhan begitu dekatnya luar biasa, sehingga dunia serasa surga bagi kita. Sehingga kita itu bisa buat apapun juga untuk Tuhan, dengan tanpa hitungan kalkulator, dengan tanpa hitungan apapun juga, dan kita tetap hidup. Kita begitu sukacita, kita begitu penuh kekuatan, kita begitu penuh dengan kuasa Tuhan waktu kita hidup. Kenapa? Karena kita merasakan persekutuan dengan Tuhan itu begitu nyaman, begitu intim, kasih kita kekuatan yang begitu besar. Maka kita begitu rajin kan doa, ya, begitu rajin bersekutu dengan Tuhan. Ada waktu-waktu bersekutu kita datang, ya, kebaktian untuk bersekutu dengan Tuhan kita datang, ada hati yang menggubuh-gubuh, ada hati yang juga ingin supaya orang lain juga menikmati hari-hari seperti itu. Kita juga datang dimanapun waktu ada acara-acara di mana kita dikasih kesempatan bersekutu dengan Tuhan, kita begitu menikmati hari-hari seperti itu. Kenapa? Karena itulah tandanya Roh Kudus bekerja luar biasa dalam hati kita. Dan kita menanggapi, meresponinya dengan positif. Sehingga terjadilah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Perkara-perkara yang indah, yang nyaman, yang luar biasa, yang ajaib ada dalam diri kita. Bapak sekalian, masih adakah waktu bersekutu dengan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu sekalian? Masih adakah hati yang rindu, hati yang membara-bara untuk dekat dengan Tuhan dalam hidup kita? Kita masih ketip hari itu doa, ya, baca Alkitab, ya. Tiap hari, tiap minggu itu kita masih datangkah, ya, ibadah sebagai waktu persekutuan dengan Tuhan, ya. Masihkah kita itu mewujudkan persekutuan kita dengan Tuhan itu dalam pelayanan-pelayanan kita, ya? Karena orang yang dekat dengan Tuhan, ya, yang bersekutu dengan Tuhan, dia pasti akan berusaha melayani Tuhan, ya. Dia akan berjuang keras bagaimana bisa melayani Tuhan. Dia akan menghadapi semua tantangan, menerjang apapun juga supaya dia bisa melayani Tuhan. Karena gerakan itu tak bisa dibendung oleh apapun juga. Gerakan Tuhan dalam hati kita. Nah, adakah itu masih ada dalam hidup kita hari ini? Bapak sekalian, masih adakah? Mari kita berdoa. Di bawah terang firman Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, tidak pernah berkesudahan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali melihat hati kita. Apakah hati kita hati seperti Adam Hawa yang menolak persekutuan dengan Tuhan, memilih persekutuan dengan yang lainnya? Ataukah kita sampai hari ini masih bersekutu dengan Tuhan, masih dekat dengan Tuhan apapun yang terjadi? Kita tahu penyertaan Tuhan itu ada yang paling baik dalam hidup kita. Itu adalah pusaka yang paling berharga, yang kita tidak bisa dapatkan dari manapun, yang kita tidak bisa beli di manapun. Mari masing-masing kita berdoa, mohon Tuhan ampuni kita kalau kita sudah hilang persekutuan dengan Tuhan. Tuhan ada di hati kita, dekat dengan kita, tapi kita merasakan Tuhan begitu jauh dari hidup kita. Oleh karena kita sudah tidak bersekutu dengan Tuhan, kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan, kita sudah tidak berbincang-bincang dengan Tuhan dari hati kita. Kita hanya berbincang-bincang kalau kita ada keperluan, ada kemauan, tapi kita tidak lagi dengan hati kita. Kita mohon Tuhan ampuni kita karena kita telah kehilangan harta pusaka yang begitu berharga, yang menyebabkan hidup kita penuh sukacita, penuh damai, penuh kekuatan, penuh kuasa, itu telah hilang. Kita hanya hidup rata-rata seperti semua orang di bumi ini. Bangun, bekerja, pulang, makan, mandi, ngomong-ngomong dengan orang sebentar, tidur tiap-tiap hari. Kita habiskan hidup-hidup kita seperti itu. Kita mohon Tuhan ampuni kita, mohon Tuhan menolong kita supaya hidup kita di atas rata-rata semua manusia. Kita punya kekuatan, kita punya sukacita, kita punya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai efek. Karena kita dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, tak ada pudar-pudar dalam hidup kita. Bapa di surga, hanya Engkau yang tahu hati kami. Hanya Engkau yang mengerti diri kami, ya Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan yang pulihkan hati kami kembali. Bangkitkan kembali, ya Tuhan, kasih kami dengan Tuhan. Seperti waktu pertama kali Engkau menjamah kami. Bila kasih ini tak pernah pudar seumur hidup kami sampai kami bertemu kembali dengan Tuhan dalam waktunya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Kami tahu Engkau memberikan kami hidup di bumi yang sementara ini dengan sebuah misi bagi hidup kami. Tapi kadang-kadang karena kehilangan kepastian dengan Tuhan, karena kami jauh dari Engkau, kami tidak lagi melihat hidup kami seperti itu. Kami terjebak oleh dunia sementara ini, ya Allah. Seolah-olah dunia ini adalah rumah kami. Ampuni kami, ya Tuhan. Perbaharui hati dan batin kami. Supaya di tengah-tengah dunia yang sementara, kami isi dengan hal-hal yang kekal di dalamnya. Terpujilah Engkau Bapa, dengarkan seluruh doa kami dan perbaharui hati dan batin kami yang terdalam. Hanya demi Tuhan Yesus, Tuhan penebus juru selamat kami, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.